بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Salam bab yang ke-15, babu tahrimi munajatil itsnaini duna tsalits bighairi ridah. Babu tahrimi munajatil itsnaini duna tsalits bighairi ridah. Bab diharamkan berbisik-bisik antara dua orang tanpa orang yang ketiga, dengan tidak diridhai olehnya, bighairi ridha. Tiga orang, lalu dua orang berbisik-bisik, yang ketiga tidak mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan. Ini tidak dibenarkan dalam agama, dan ini juga menjadi penguat anggapan kita bahwa bab-bab yang sekarang ini berkenaan dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab adab, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kitab salam. Ini adab pergaulan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu bila mana ada tiga orang, lalu dua orang dari yang bertiga itu berbisik-bisik, sementara yang ketiga tidak diikut sertakan. Ini tidak dibenarkan dan bahkan diharamkan, dengan alasan nanti akan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita akan pelajari. Haram hukumnya dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang ketiga dengan tidak mendapatkan ridhonya. Dengan tidak mendapatkan ridhonya, maksudnya dia tidak setuju, dia juga tersinggung, ini yang menjatuhkan dia kepada keharaman. Hadis yang pertama, hadis nomor 5637. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in an ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idha kana thalathatun فلا يتناجثنان دون واحد، إذا كان ثلاثة فلا يتناجثنان دون واحد. Hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada tiga orang, lalu dua orang apabila ada tiga orang, maka tidaklah dua orang dari mereka berbisik-bisik tanpa menyertakan yang berikutnya atau yang satu lagi. Ya. Apabila ada tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang yang lain. Ya. Ini larangan dari Nabi SAW. Dan ini salah satu dalil tentang keharamannya. Dan menunjukkan bahwa jangankan menyakiti fisik seorang muslim, menyakiti perasaannya saja sudah dosa. Ya. Dan dia tidak terganggu oleh apa-apa, tetapi karena dia terganggu perasaannya, merasa dia yang disebut-sebutkan, yang dibisik-bisikkan, ini sudah merupakan perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Itu hadis yang pertama. Dan hadisnya sangat pendek, mudah untuk dihafal. Hadis Abdullah bin Umar, "Idza kana thalathatun atau idza kana thalathatan fala yatanajasnani duna wahidin." Hadis yang kedua, "5638 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddathana Muhammad ibn Bishr wa ibn Numair." Kemudian qala ha wa haddathana ibn Numair qala haddathana Abi قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله قال حاء وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم bima'na hadithi malikin. Ini hadis yang kedua dengan jalur yang sangat banyak, nanti bercabangnya, mulai bercabangnya sanad ini dari Nafi', dari Nafi' Maula bin Umar. Nah, Nafi' memiliki banyak murid. Di sini ada beberapa orang muridnya, yang pertama Ibnu Numair, kemudian ayahnya Ibnu Numair, kemudian Yahya Ibnu Sa'in Qattan, kemudian Laits Ibnu Sa'ad, Ayyub. Ya, sangat banyak murid-muridnya Nafi' Maula Ibnu Umar. Ya. Dan hadisnya bimakna hadis Malik. Hadis, lafaz hadisnya semakna dengan hadis Malik yang telah berlalu. Ya, hadis yang pertama itu Nafi', muridnya adalah Malik ibn Anas, imam dari Hijrah, salah seorang dari imam madhab Malik ibn Anas Al-Yahsubi. Ya. Makna lafaz hadis ini sama dengan hadis beliau, yaitu idza kana thalathatan fala yatanajasnani duna wahidin. Ya. Berarti di sini ada beberapa orang muridnya Nafi', salah satunya Malik ibn Anas, dan sisanya ada di sanad yang sekarang ini lafaz hadisnya sama, yaitu larangan dari dua, tiga orang lalu berbisik-bisik dua orang dari mereka, sementara yang ketiga tidak disertakan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Hadis yang berikutnya 5000, ini walaupun sanadnya banyak tetapi nomornya tetap satu, ya, karena hadisnya hadis Ibnu Umar. Ya, sama dengan hadis yang pertama, itu hadis Ibnu Umar diriwayatkan darinya oleh Nafi', yang banyak di sini adalah cabangnya dari Nafi'. Ya, tetap hadisnya satu karena perawi dari sahabatnya satu. Karena standar kita membuat nomor adalah sahabatnya. Ya, sahabatnya. Bila mana memang berdua sahabatnya berarti dua nomor sebagaimana yang telah kita terapkan pada banyak hadis yang telah kita pelajari, ya. Yang sekarang berarti nomornya tetap satu dan yang tambahannya berikutnya adalah 5639. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Hannad ibnu Sari qala, ya, haddatsana Abul Ahwas an Mansur, ya, an Mansur qala ha'un wa haddatsana Zuhair ibn Harbin wa Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim wal lafdhu li Zubair qala Ishaq akhbarana wa qala al akharan haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu an Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah dari generasi tabi'in meriwayatkan dari gurunya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya. Karena itu kaidahnya. Walaupun mungkin ada kemungkinan karena hadis sebelumnya adalah Abdullah bin Umar, tapi Ibnu Umar tidak pernah dalam satu riwayat pun diungkapkan cukup dengan Abdullah saja yang maksudnya Ibnu Umar, tidak ada. Umumnya hadis Ibnu Umar ini dari dengan lafaz Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar, Ani Ibnu Umar. Kalaupun nanti disebutkan Abdullah dinasabkan kepada ayahnya langsung, An Abdullah Ibnu Umar. Tidak ada cukup dengan Abdullah saja tanpa dinasabkan. Dan yang masyhur adalah dengan lafaz seperti yang tadi, Ani Ibnu Umar. Dia masyhur dengan kunyahnya Ibnu Umar. Adapun kata Abdullah saja tanpa dinasabkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah sanad, dan dia pada tingkatan sahabat, maka dia adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum. Kalau tadi apa? Idza kana. Ya, itu perbedaannya. Idza kuntum di sini dan di sana idza kana. Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar. Kalau yang tadi duna wahidin. Di sini dunal akhar. Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar. Dan kemudian ada tambahannya, hadis Abdullah bin Mas'ud ini ada tambahannya, hatta takhtalitu bin nas. Kapan nanti orang yang bertiga ini boleh berbisik-bisik dua orang di antara mereka kalau sudah berkumpul dengan yang lain. Misalnya mereka dalam perjalanan tiga orang dan mereka sama sekali tidak dibenarkan berbisik-bisik selama perjalanan. Tiba di tujuan, ya, misalnya sampai di majelis pengajian, mereka sudah bergabung dengan yang lain. Walau di situ masih ada satu orang, misalnya ada dua orang, berarti sudah lima orang. Yang dua yang tadi hendak berbisik-bisik, yang menahannya karena larangan, sampai ke tujuan tersebut, barulah boleh mereka berbisik-bisik. Karena yang satu tadi sudah bergabung dengan yang lain dan dia tidak merasa, ya, yang diperbincangkan dia karena di sana masih ada orang lain. Ini yang dimaksud dalam tambahan ini, hatta takhtalitu bin nas, hingga kalian bergabung atau berkumpul dengan yang lain. Ya. Tetapi selama kalian bertiga, maka dua orang dari kalian tidak dibenarkan untuk berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiganya. Ya. Kemudian tambahan yang kedua di sini adalah min ajli an yuhzinahu. Ini alasan Nabi kenapa beliau melarang Dua orang dari tiga orang tadi berbisik-bisik, yang satunya tidak disertakan disebabkan membuat dia sedih. Membuat seorang muslim sedih dosa. Min ajli an yuhzinahu. Membuat dia tersinggung, terluka hatinya, ya. Merasa dia yang dibisik-bisikkan. Kalau memang dia yang tidak diperbincangkan, ya tentu orang akan, mereka kawan berduanya tentu menguatkan suaranya. Ya. Ini yang menjadikan alasan dia, saya mungkin yang dibicarakan karena mereka berbisik-bisik. Kalau boleh dia mengetahuinya dan bukan dia yang diperbincangkan, tentu mereka akan menguatkan suaranya. Nah, ini yang menjadi alasan Nabi kenapa tidak dibenarkan. Dan ini menunjukkan indahnya agama kita. Bagaimana agama kita itu mengharamkan kezaliman, mengharamkan sakit menyakiti antara sesama. Dari mulai menyakiti hati saja itu sudah dilarang oleh agama. Apalagi menyakiti fisik. Ya. Menyakiti fisik. Makanya Islam mengharamkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi alaysa Allahu bidhallamin lil abid. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak akan menzalimi hambanya. Tidak seorang pun yang dizalimi oleh Allah. Di sini Allah tegaskan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan tindak kezaliman dari atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu antara kalian diharamkan. Berarti sudah ada dua tingkatan kezaliman. Kalau Allah saja yang maha, kalau Allah saja yang mencipta segala-galanya, tidak berbuat semena-mena dan tidak berzalim di antara ciptaan kepada ciptaannya, ini kan sudah haram untuk yang lain, untuk ciptaannya. Allah saja yang memiliki alam semesta ini, dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memiliki, dia yang menguasai, tidak berbuat zalim terhadap apa yang dia cipta sendiri. Kenapa kita yang tidak berbuat apa-apa di alam semesta ini berbuat zalim? Untuk yang pertama saja itu sudah menandakan haram. Tetapi Allah tidak sampai segitu. Dia mengatakan lagi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikan kezaliman itu antara kalian zalim, antara kalian perbuatan yang haram. Jadi diharamkan juga oleh Allah kezaliman antara kita. Ini sudah dua penguat bahwa kezaliman itu adalah haram. Yang ketiga dalam hadis yang sama, fala tadzalamu. Ini langsung larangan, maka janganlah kalian saling berbuat zalim atau saling menzalimi. Berarti tiga, ya, dalil-dalil, tiga dalil haramnya kezaliman dalam hadis yang satu. Belum lagi hadis-hadis yang lain seperti hadis Haji Wada yang sekarang momentumnya Nabi SAW berkhutbah di Arafah. Dalam khutbahnya dia bertanya kepada jamaah haji, para sahabatnya, atadruna ayyu baladin hadha, atadruna ayyu yaumin hadha, tahukah kalian ini hari apa? Kata mereka, karena mereka tahu hari itu hari Arafah, ya. Tapi mereka khawatir jawabannya bukan itu. Lalu mereka mengatakan Allahu Rasuluhu alam. Dan mereka tahu harinya, bukan mereka tidak tahu, tapi kekhawatiran ada nama yang lain atau ada syariat yang baru. Lalu mereka mengatakan Allahu Rasuluhu alam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atadruna ayu yaumin hadha, tahukah kalian ini hari apa? Ayu syahrin hadha, tahukah kalian ini bulan apa? Semua tahu bahwa itu bulan Dzulhijjah, ya, karena bulan haji, ya. Kemudian karena mereka mengira ada bulan yang ada penamaan yang baru, ada sesuatu yang baru dalam syariat, karena masih dalam proses pensyariatan. Lalu mereka mengatakan qultu Allahu, qulna Allahu Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, atadruna ayyu baladin hadha, tahukah kalian ini negeri apa? Semua tahu bahwa itu tanah haram. Ya, tanah haram. Tapi mereka khawatir ada yang baru, lalu mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam. Lalu Nabi SAW setelah menjelaskan tiga sesuatu yang haram, hari haram, bulan haram, tanah haram, ya sama dengan hadis kursi tadi, ya, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, mengatakan menjadikan kezaliman itu haram seantara sesama hamba-hambanya, lalu Allah dengan tegas mengatakan maka janganlah kalian berbuat zalim, sama dengan ini. Ya, sesungguhnya kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, sesungguhnya inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum, sungguhnya darah-darah kalian, kemuliaan kalian, harga diri kalian, kemudian harta-harta kalian, alaikum haramun, atas kalian adalah sesuatu yang haram, maksudnya untuk diganggu, ya. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, haramnya tanah-tanah ini, ya, tanah haram. Jadi keharamannya itu bertingkat-tingkat, ya. Penegasan keharamannya itu sudah berlapis-lapis, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa agama kita luar biasa. Dan jangankan kezaliman, ya, yang berkenaan dengan menyakiti secara fisik, ya, memukul, membuat badan orang bengkak, lebam, membiru, kemudian melumbakan darah, kemudian patah, lecet, bahkan hilangnya nyawa, ya. Untuk menyakiti hati saja Islam sudah mengharamkan. Untuk menyakiti hati Islam mengharamkan. Subhanallah. Untuk menyakiti hati ketika orang datang terlambat di sholat, waktu sholat, sab sudah rapat, lalu mereka tiba-tiba melangkahi, walaupun tidak mengenai pundaknya, ya, melangkahi, sudah diharamkan oleh agama. Orang tadi berbuat apa? Yang tujuan yang datang terlambat itu kan tujuannya baik, untuk mengisi sab di depan, untuk berkejaran menuju kebaikan, tetapi dia sarananya menyakiti saudaranya, minimal menyakiti, merasa ini orang ini, walaupun tidak mengenai badannya, mengenai kepalanya, tapi melangkah itu saja sudah membuat dia merasa tersinggung, merasa tersakiti. Nah, ini Islam sudah mengharamkan, ya. Nabi SAW mengatakan melarangnya. Sudahlah terlambat, kemudian dia sudah menyakiti. Dua keburukan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia terlambat datang, lalu dia menyakiti orang yang sudah mendahulunya duduk di sab dalam salat. Subhanallah, di sini membuat kita merasa bertambah bahagia dengan Allah memilih kita menjadi seorang muslim, ya, yang harus kita syukuri. Karena syariat Islam ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala-galanya, yang menyusunnya Allah yang Maha mengetahui. Ya, yang menyusunnya Allah yang Maha mengetahui. Ada memang perbaikan-perbaikan, tetapi itu perbaikan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat yang diturunkan kepada umat Yahudi tidak seperti syariat yang diturunkan kepada umat Nasrani. Ya. Yahudi karena memang kepribadi mereka memang orang yang kasar, orang yang selalu menentang, orang yang selalu tidak mau mudah untuk mengikut, maka dikuatkan atau disempitkan oleh Allah syariat mereka. Disuruh mereka nanti beralasan banyak, suruh menyembelih sapi betina, banyak alasan-alasan mereka untuk menjauhi perintah. Akhirnya syariat mereka itu diketatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Nabi Isa alaihi salam, syariat itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan yang hewan yang dihalalkan yang asalnya di umat Yahudi itu lemak tidak dibenarkan, diharamkan. Kecuali lemak yang berlengket dengan daging di punggung. Lemak hewan yang disembeli itu diharamkan. Nah, kemudian semuanya dihalalkan, dan bahkan Nabi SAW mengatakan fuddiltu khamsan lam utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli. Ya. Saya diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum saya, kata Nabi SAW. Di antaranya adalah dijadikan semua permukaan bumi ini tempat beribadah dimanapun kita. Ya, ketika waktu sholat sudah tiba, kita disyaratkan sholat berbeda dengan umat sebelumnya, harus di tempat ibadah mereka. Kalau sudah satu jam sebelum ibadah mereka datang, mereka jauh dari tempat ibadahnya, mereka harus kembali untuk sampai di tempat ibadahnya. Sementara kita, sebelum dibangun masjid-masjid di permukaan bumi ini, semua permukaan bumi dibenarkan kita untuk melakukan ibadah salat. Ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi, muka bumi ini dijadikan untukku tempat sujud. Ya, walaupun tidak ada bangunan, kita tempat bisa jadi salat di lapangan terbuka. Ya. Ini mungkin di suasana normal kita tidak merasa, tidak mencoba untuk merasakannya, tapi dalam proses ibadah haji, ya, kita seringkali di mana waktu salat tiba kita berhenti, kemudian hamparkan tikar, lalu kita salat berjamaah, terasa, ya. Kemudian berwuduknya pun berupaya untuk menggunakan air benar-benar sehemat-hematnya, bahkan dua orang, yang satu menuangkan, yang satu berwudu. Subhanallah, penerapan terhadap syariat ini luar biasa di waktu pelaksanaan ibadah haji. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi alasan Nabi kenapa diharamkan atau kenapa dia melarang adalah min ajli ayyuhzinahu. Kita baca terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang yang lain, sampai kalian bercampur dengan orang-orang. Maksudnya sudah bertambah jumlahnya, tidak lagi tiga. Ya. Kemudian, karena hal itu dapat membuatnya sedih, membuat orang yang ketiga tadi bersedih, karena dia merasa dia yang diberbincangkan, dia yang dibisik-bisikkan. Ya. Kalau seandainya tidak dia, tentu orang yang berdua tadi akan mengeraskan suaranya. Tidak khawatir yang ketiga ini tahu. Tapi karena dia mungkin membicarakan dia, maka mereka berdua berbisik-bisik. Ini hadis yang ketiga di bawah bab ini. Hadis yang setelahnya 5640. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair wa Abu Quraib wal lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al akharuna haddatsana Abu Muawiyah an al A'mash an Shaqiq an Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, idza kuntum thalathatan ya fala yatanajasnani duna sahibihima. Yang tadi duna al-akhar, di sini lafaznya duna sahibihima, ya, fa inna dhalika yuhzinuhu. Ya, bila mana kamu bertiga, maka jangan dua orang di antara kalian berbisik tanpa satu sahabatnya yang lain. Ya, satu sahabat mereka berdua. Fa inna dzalika, karena itu, yuhzinuhu, membuat dia bersedih, membuat dia tersinggung, membuat dia merasa sesuatu, membuat dia sudah hubungan dia dengan yang berdua tadi sudah mulai renggang, karena dia merasa apa-apa terhadap mereka berdua. Ini subhanallah, begitu indahnya syariat yang dituntun oleh Rabbul Alamin, yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui sampai isi hati manusia. Ya, sampai isi hati manusia. Ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka. Ya. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Alimum bidzati sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada. Nah, inilah standarnya syariat yang disusun, turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir 5641, ini hanya sebatas sanad. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus qala ha'un wa haddatsana bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan kilahuma anil A'mash. Dari A'mash ini yang nanti bercabang, A'mash Sulaiman bin Mihran, namanya Sulaiman ibn Mihran, bihadzal isnad, dari dia sampai kepada Abdullah, ya, dari gurunya Syaqiq ibn Salamah, dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bunyi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya dan mudah untuk dihafal. Idza kuntum salasatan fadayatanajasnani dunal akhar, ya, hatta takhtalitu bin nas, ini tambahan, min ajli an yuhzinahu, ini tambahan, dan mengetahui seluk beluk lafaz-lafaz hadis ini menambah pemahaman kita terhadap sebuah hadis. Ya. Di sebagian cetakan, seperti kitab yang saya pegang sekarang ini, setelah itu bab terakhir, ya, itu yang tadi itu bab, antara selesainya bab yang 15 tadi dengan bab yang ke-16 ada kitab, ada nama kitab, namanya Kitabut Tibb, kitab kedokteran atau pengobatan. Dari bab-bab yang ada setelahnya nampaknya memang mengarah ke sana, ya, seperti bab yang ke-16 bab pengobatan penyakit dan ruqyah, ya. Kemudian bab sihir yang ke-17, 18 bab racun. Ya, nampaknya memang mengarah kepada kitab pengobatan. Bab meruqyah orang sakit dengan ayat pelindung dengan meniupkannya. Anjuran meruqyah orang sakit. Ya. Walaupun di kitab yang terjemahan kita ini tidak ada kitab yang baru. Bab anjuran meruqyah karena pengaruh pandangan mata jahat, bolok, lambung, dan racun. Ya. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, boleh mengambil upah dari meruqyah. Nampaknya memang beberapa bab setelahnya itu berkenaan dengan pengobatan. Makanya ada benarnya bunyi bab yang dibuat di salah satu cetakannya, yaitu Kitabut Tibb, ya, kitab betib, walaupun tidak ada di terjemahan kita ini, di Kitab At-Tib, kitab pengobatan, ya. Kalau dokter dalam bahasa Arab tabib, ya. Kitab At-Tib, kitab pengobatan. Dan memang Imam Muslim yang diperbuat oleh beliau adalah membuat nama kitab. Setelah itu dia bawakan hadis-hadis yang banyak yang setelahnya tanpa membuat judul-judul bab, ya, yang dia hanya mengatakan misalnya Kitabus Salam, lalu dibawakan hadis-hadis yang banyak. Nanti pembahagiannya dalam bentuk-bentuk bab ini adalah perbuatan Imam Nawawi yang kita baca bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Ini Imam Nawawi yang menyusunnya dalam bentuk bab-bab ini, bab-bab kecil. Sementara Imam Muslim dia hanya sekedar membuat misalnya Kitabul Adab. Makanya ada, ya, campur-campurannya seperti Kitabul Adab dengan Kitabus Salam ini, ya. Kalau kita dari awal Kitabus Salam mungkin hanya ada berkenaan dengan salam, tetapi setelah beberapa bab setelah awal-awalnya dia kembali ke hadis yang berkenaan dengan adab, ya, tidak lagi berhubungan dengan Kitab Salam. Menunjukkan memang inilah perbuatan manusia, tidak ada yang sempurna, apalagi menyusun kitab. Kitab itu setiap waktu pasti ada yang harus diperbaiki. Tulisan kita saja, bukan tulisan orang lain. Tulisan kita, karya kita. Kita baca sekali, ada kekurangannya. Ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu diperbaiki. Baca satu kali lagi, pasti ada yang hal-hal yang baru yang... Makanya ada cetakan revisi. Ya, ada cetakan revisi ketika ada yang perlu ditambahkan. Nah, inilah amalan manusia. Ya, inilah amalan atau hasil karya manusia yang tidak ada sempurnanya. Yang sempurna adalah karya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Al-Qur'an kitab yang sempurna. Sampai hari ini tidak ada perubahannya. Ya. kitab yang mengatur dengan sempurna. Kita yang tidak tahu, kita yang tidak mendalami dan tidak menggali, yang tidak tahu, kita menganggap bahwa agama Islam ini ya perlu penyesuaian, disesuaikan. Ini kayaknya tidak cocok untuk di zaman, untuk kondisi kita ini. Ya, harus kita buat hal yang baru, harus ada hal yang kita tambahkan, harus kita ada perubahan. Tidak cocok dengan ini, tidak cocok dengan tempat kita, tidak cocok dengan kebudayaan kita. Ya. Karena memang kita tidak memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah sampai akhir zaman. Kalau seandainya sampai masa tertentu saja, ya, bisanya, relevannya Al-Quran itu untuk diterapkan, maka Allah akan menurunkan Nabi setelah Nabi Muhammad untuk menerima kitab yang baru, untuk menyesuaikan dengan waktu abad 20-20 atau abad ke-15. Al-Quran tidak relevan untuk diterapkan, maka turun Nabi baru, lalu diturunkan kitab yang baru, disesuaikan dengan zaman. Ini tidak, Al-Quran untuk selama-lamanya. Ini mukjizat Nabi sampai akhir zaman. Dan karena keterbatasan dan ketidakmauannya kaum muslimin untuk mendalaminya, sehingga mereka merasa agama Islam ini tidak cocok, harus kita buat yang baru. Karena mereka tidak memahami Al-Quran, padahal Al-Quran itu mengatur semuanya. Ya. Seperti hadis yang kita pelajari, ini kan dari tuntunan Nabi SAW, dari penerapan Nabi terhadap Al-Quran. Nabi yang menafsirkan Al-Quran dengan lisan, dengan perbuatan, dengan budi perkertinya, dengan segala tindak tanduknya. Ya. Nabi yang menafsirkan Al-Quran. Nah, seperti Al-Quran yang menyuruhkan kita untuk mengucapkan salam, lalu diterapkan oleh Nabi SAW, ditafsirkan oleh Nabi SAW. Jadi adanya kitab yang baru di antara, berarti selesai ya kitab al-adab, kitab salam selesai, ya, kemudian masuk kitab tib, lalu dari mulai bab 16 ini kita tentang masalah salam, masalah adab mungkin kita kesampingkan. Kita sekarang berbicara tentang pengobatan. Ya. Mungkin jauh bab yang banyak setelah ini mungkin saja kembali kepada kitabul adab atau kitabul salam. Ya. Tetapi beberapa bab setelah ini, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya, ya semuanya berkenaan dengan obat mengobati. Ya. Obat mengobati membuat kita bisa, ya, sampai ke halaman 494, bab yang ke-32, bab penyakit taun, ramalan nasib sial, perdukunan dan lain sebagainya berkenaan dengan pengobatan juga. Bab berobat dengan meminum madu. Ya, ini mengajak kita untuk, ya, bubur talbinah. Ini yang sekarang dimasyhurkan oleh orang, dapat menenangkan hati orang yang sakit. Berobat dengan jintan hitam, batu sauda. Kan semuanya jadi ilmu pengobatan, ya. Ya. Tibbun Nabawi. Sampai ada ujungnya. Ada. Nanti kitab mimpi, ya. Setelahnya ada kitab mimpi. Hukum-hukum. Oh ya, ada setelahnya syair. Ya, ada ya. Iya. Ada bab ucapan yang berkenaan dengan etika, tapi ada kaitannya juga dengan Kitabul Alfadhi minal Adab, yaitu mungkin ya. Sementara bab yang ke-41, keutamaan orang yang memberi minum dan makan kepada hewan-hewan ternak yang mulia. Ini juga mungkin ada sedikit hubungannya dengan hewan, ya, dengan adab. Haram membunuh kucing, ini juga berkenaan dengan adab. Larangan membunuh semut, ini adab juga. Ya. Anjuran membunuh cicak. Ya. Ada memang kaitannya di bab-bab terakhir, ya. Ya, dengan berkenaan dengan adab, tetapi dengan salam sudah sama sekali tidak ada. Ya. Salam itu hanya beberapa bab, ya, setelah kita bersalam. Membunuh ular dan lain sebagainya, ini kembali kepada adab. hendak bergaul dengan makhluk yang lain, menjauhi orang-orang terkena penyakit lepra dan sejenisnya, ini berkenaan dengan kondisi kita sekarang ini. Ya, anda mungkin ini tentang pengobatannya. Jadi sampai ke bab 36 itu pengobatan. Jadi kita buat pun nama kitab tadi, kita butip, tidak ada masalah. Jadi kalaupun tidak dibuat di benak kita, kita sekarang berbicara tentang pengobatan. Ya, jadi ketika kita belajar nanti, yang salam, yang adabnya mungkin kita kesampingkan sementara, fokus kita kepada bab atau kitab pengobatan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke kesempatan yang lain atau yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.